melaksanakan kebiasaan yang kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dari majlis kita ini yang akhirnya bisa menghasilkan amalan-amalan yang baik dan bisa menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya betapa banyak majelis di muka bumi ini, baik itu majelis ilmu maupun majelis-majelis yang lain, yang terkadang tidak menambah kita beriman, akan tetapi justru membuat kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan majelis kita ini adalah majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya dibicarakan Al-Quran, yang di dalamnya dibicarakan hadis-hadis Nabi, wasiat-wasiat Rasulullah SAW, dan perkataan para ulama kita, yang kita berharap kesemuanya itu bisa berfaedah dan bernilai pahala di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan kita tadi disebutkan judulnya penyakit hati dan terapinya. Sekarang saya mau tanya dulu istilahnya, hati itu apa sebenarnya? Apa bahasa Arabnya hati? Qalb. Hati itu apa yang kita kenal, sering kita namai hati, atau ada yang lain? Kalau secara fisik, ya apa yang kita kenal dengan hati itu. Tapi sebenarnya qalb yang bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan bukanlah yang fisik itu, tapi lebih maknawi lagi. Ya, enggak tahu tempatnya di mana, yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kemampuan untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang batil. Ikhwan sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk zaman sekarang ini manusia itu terkadang sakit sedikit saja itu cepat mencari obatnya, cepat pergi ke dokter, cepat pergi periksa. Pokoknya penyakit-penyakit yang sifatnya fisik itu begitu cepat untuk disembuhkan, begitu cepat untuk diantisipasi, cari jalan keluarnya. Padahal ibarat kalian yang akan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping penyakit-penyakit fisik itu, maka hati kita ini kalau sakit itu bisa lebih berbahaya daripada orang yang mengenai atau terjangkit penyakit-penyakit fisik. Sebagai contoh buat kalian, rata-rata orang yang melakukan maksiat, ya, orang yang mencuri, orang yang berzina, orang yang mengambil harta orang lain dan melakukan maksiat-maksiat yang begitu banyak, bukanlah orang yang secara fisik dia memiliki kekurangan, bahkan secara fisik dia sempurna, secara fisik sehat. Ya, secara fisik sehat dia. Akan tetapi karena hatinya lah yang rusak, maka sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama kita, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita melihat Syekh Abdul Aziz bin Baz, secara fisik beliau tidak bisa untuk melihat, beliau buta matanya. Akan tetapi beliau seorang ulama, beliau seorang yang mengajarkan ilmu, fatwa-fatwanya senantiasa kita dengar, fatwa-fatwanya senantiasa kita baca dalam buku-buku. Kenapa? Karena hatinya tidak buta. Sehingga orang yang tamata itu lebih baik daripada buta hatinya. Karena kalau sudah hatinya yang buta, ada penyakit di dalamnya, yang penyakit itu semakin menebal di dalam hatinya, ya akhirnya hati tersebut bisa menjadi mati. Nah, inilah firman Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja atas orang-orang kafir itu. Apakah kamu beri peringatan? Apakah kamu tidak beri peringatan? Sama saja. Mereka tidak akan beriman. Kenapa? Karena hatinya sudah terkunci. Makanya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-qalb ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Sehingga di samping hal-hal yang sifatnya fisik yang perlu kita perhatikan, maka perkara hati kita ini perlu kita perhatikan. Hati ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus pada diri kita. Karena hati ini perkara malikul a'dha'. Hati ini adalah raja daripada anggota tubuh ini. Baik buruknya anggota tubuh ini tergantung bagaimana hati seseorang. Makanya kenapa ada maksiat? Kenapa timbul maksiat di mana-mana, orang melakukan kemungkaran-kemungkaran, meninggalkan kewajiban dan melaksanakan apa yang diharamkan oleh Allah? Tidak lain dan tidak bukan adalah dari bersumber daripada hati tersebut. Juga sekalian, kalau orang zaman sekarang ini sibuk memoles rumahnya dengan bangunan yang indah, iya, ditambah lagi pelamin, dicat lagi dengan cat yang paling indah, yang paling tahan, yang paling menyenangkan dengan warna yang seimbang dan serasi, begitu indahnya bangunan. Itu sifatnya fisik. Tapi sungguh, ya masih sangat sedikit orang-orang yang mau menghiasi hatinya dengan akhlak-akhlak yang baik, menghiasi hatinya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menunjukkan pentingnya perkara hati. Yang lain pas kalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati ini adalah tempat penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Hati adalah tempat melihatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Kalau hati kita sudah sakit, hati kita sudah ada penyakit, Allah katakan kalla bal rana ala qulubihim. Sekali-kali yang demikian itu disebabkan karena ran. Apa itu ran? Penyakit. Debu-debu. Dosa-dosa yang sudah ada dalam hati. Penyakit di dalam hati. Di dalam hati yang menyebabkan orang tidak mau taat kepada Allah. Jadi hati ini buat kalian adalah tempat penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak melihat hidung kita mancung atau pesek, mata kita bermata belok atau bermata sipit. Allah tidak melihat itu semua. Apakah rambut kita keriting atau lurus atau ikal dan sebagainya. Allah tidak akan melihat bentuk tubuh kita. Allah tidak melihat wajah kita. Tapi Allah melihat apa yang ada di dalam dada kita. Hadis yang sudah sering kita dengar sekalian, sering kita baca. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzur ila a'malikum wa qulubikum. Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat kepada wajah kalian dan anggota tubuh kalian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu melihat apa yang ada di dalam hatimu dan apa yang kalian lakukan, amalan-amalan kita tersebut. Kenapa? Karena amalan yang lahir itu belum tentu sesuai dengan batin. Amalan yang lahir belum tentu sesuai dengan batin. Yang lahir bisa saja kamuflase, orang bisa ditipu, tapi yang di dalam hati ini Allah Subhanahu wa taala itu yang hanya mengetahui. Makanya banyak di dalam ayat, banyak dalam hadis juga. Contohnya Rasulullah SAW mengatakan rubba shaimin laisa lahul jazaa' min siyami illa al-jum' wal 'athash. Betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali haus dan lapar. Siapa mereka? Yang hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Tapi hatinya selalu berbuat maksiat, amalnya atau ya anggota tubuhnya melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kalian perlu ya ada perkataan seorang ulama yang menyebutkan begini. Sungguh aku heran. Kenapa tatkala orang sakit fisiknya, orang sibuk memperindah dan mempercantik wajahnya, memperbaiki mukanya dan sebagainya, memperbaiki rumahnya, padahal tempat penglihatan Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang ada di dalam hatinya. Ini sekali. Jadi hati ini tempat penglihatan Allah. Dan hati ini ibarat cermin. Iya. Kalau dia bersih, suci, dia akan memantulkan cahaya dengan baik. Tapi kalau dia rusak, dia banyak kotorannya, maka cahaya tidak akan bisa sampai, bahkan tertutupi. Ilmu tidak akan masuk, hidayah tidak akan masuk. Ilmu adalah cahaya, tidak akan masuk ke dalam cermin yang sudah kotor. Makanya Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya. Apa yang dilakukan syaqautu ila waqi'i su'a hibbi fa arsyadani ila tarkil ma'asi li'anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Saya mengadu kepada guruku tentang buruknya hafalanku. Kemudian guruku itu waqi' mengajarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Jadi di antara yang melatar belakang pentingnya pembahasan ini, bahwasanya hati itu adalah tempat penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik hati tersebut, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Kalau dia buruk, maka buruk juga anggota tubuhnya. Kemudian perkara hati ini, hati itu adalah tempatnya keimanan, tempatnya keimanan, tempatnya tauhid, tempatnya akidah itu di dalam hati. Makanya sekali lagi, orang yang baik hatinya dia akan mempengaruhi seluruh anggota tubuhnya menjadi baik. Di sini saya bacakan sedikit apa yang dituliskan Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. I'lam, ketahuilah. Anna ashrafa ma fil insani qalbu. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya apa yang paling mulia yang ada di dalam diri manusia adalah hatinya. Fa innahu al-alim billah. Karena hati itulah yang tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Al-amilu lahu, yang melakukan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. As-sa'i ilaihi, al-muqarrib wal mukashifu bima indahu, wa innamal jawarihu atba'un wa khuddamun lahu, yastakdimuhal qalbu istihdamal muruki lil'abi. Hati itu ada tempat melihatnya Allah. Hati itu tempat, ya hati itu adalah yang bisa yang membuka hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun anggota tubuh, kata beliau, adalah sebagai pengikut, muttabi, asba, pengikut-pengikut saja, dan pembantu-pembantu hati tersebut yang dipergunakan oleh hati sebagaimana raja yang memanfaatkan anggota-anggotanya. Raja yang memanfaatkan ya bala tentara. Wa man arafa qalbahu arafa rabbahu. Siapa yang telah mengetahui siapa yang tahu tentang hatinya, arafa rabbahu, maka dia tahu tentang Allah. Tentu ya pengetahuannya itu dia akan tertarik untuk mengenal lebih jauh lagi Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsarun nasi jahiluna bi qulubihim wa nufusihim, akan tetapi kebanyakan manusia jahil, tidak tahu apa yang ada di hatinya dan tidak tahu tentang dirinya. Wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa hayla wa haylulatuhu an yamna'ahu min ma'rifatihi wa muraqabatihi. Fa ma'rifatul qalbi wa sifatihi asruddin wa asasu tariqis salihin. Kata beliau, Allah itu bisa menjadi penghalang antara seorang hamba dengan hatinya. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah, bagaimana apabila seorang itu telah terhalangi dari mengingat Allah, terhalangi daripada mengetahui Allah dan muraqabah Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, mengetahui hati dan sifat-sifat hati adalah merupakan asas daripada agama ini dan adalah merupakan fondasi bagi orang-orang yang mau ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan kenapa hati itu perlu diperhatikan, karena hati ini juga tempat masuknya syaitan. Saudara sekalian, hati ini tempat masuknya syaitan. Annal qalba bi asli fitratihi qabilun lil huda wa bima wudi'a fihi minasyahwati wal hawa ma'ilun an dzalik wa taridu fihi baina jundayil malaika wasyayatin da'imun ila an yanfatihal qalbu li ahadihima fa yatamakkan wa yastawtin wa yaqulu istiyazu tsani istilatan kama qala ta'ala min syarril waswasil khannas. Kata beliau, hati ini sekalian, secara fitrah dia diciptakan menerima hidayah, juga bisa menerima syahwat dan hawa nafsu. Dan hati ini adalah tempat perangnya dua tentara, antara malaikat dan syaitan. Maka kapan salah satunya bisa masuk, maka yang lain akan menunggu. Kalau tinggal kemaksiatan, tinggal syaitan di dalam hati kita, maka akan mempengaruhi, tinggal di situ, mempengaruhi seluruh anggota tubuh kita. Ya, dan masih banyak apa yang beliau sebutkan sini tentang keutamaan hati tersebut. Kemudian ini sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, walqalbu huwal aslu kama qala Abu Hurairah, hati adalah merupakan asal atau ya dasar daripada sesuatu. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, alqalbu malikul a'dha wal a'dha junuduhu, hati adalah raja daripada anggota tubuh dan anggota tubuh adalah bala tentaranya. Fa idza qabal maliku tabat junuduhu wa idza qabudat al maliku qabudat junuduhu. Kalau baik rajanya, baik anggotanya. Tapi kalau buruk rajanya, rusaklah juga anggotanya. Dan ini selaras dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu menyebutkan dari Luqman bin Bashir, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwa di dalam hati itu ada hati, ya di dalam jiwa manusia itu, di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Kalau baik itu baik seluruh amalannya, kalau buruk malah buruklah seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah perkara tersebut adalah hati. Kemudian sekalian yang dimuliakan oleh Allah, fenomena yang terjadi kalau kita mendengarkan ayat-ayat tentang siksa atau kalau kita mendengarkan saudara sama muslim dianiaya, kemudian tidak teririt-irit hati kita, tidak terpengaruh hati kita untuk yang menolong saudara kita, atau kita tidak terpengaruh dengan Al-Quran, ketahuilah tidak lain dan tidak bukan adalah karena hati kita yang mungkin sudah berpenyakit. Maka di sini saya akan sebutkan beberapa pembagian hati yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama ikhwan sekalian adalah al-qalbus salim, hati yang salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Hati yang sehat. Hati ini sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuhzuni yauma yub'atsun." Ya Allah, janganlah engkau hinakan aku di mana tatkala manusia dikembalikan atau dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Kita lihat sifat kalian, hati kita nanti masuk di bagian mana. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menyebutkan al-qalbus salim, hati yang selamat, walladzi salima an yakuna li ghairillah fihi syirkun bi wajhihi ma. Hati yang selamat adalah hati yang selamat daripada bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selamat daripada kesyirikan-kesyirikan, baik itu syirik-syirik yang kecil maupun syirik-syirik yang besar. Syirik apa saja? Bal qad qalusat ubudiyatuhu lillahi ta'ala iradatan wa mahabbatan wa tawakkulan wa inabatan wa ihbatan wa khasyatan wa rajaan. Kata beliau, bahkan hati yang selamat itu adalah hati yang betul-betul ibadahnya hanya kepada Allah, iradahnya, keinginannya, mahabbahnya, kecintaannya, tawakalnya, inabahnya, tempat kembalinya, takutnya dan penuh harapnya hanya kepada Allah SWT. Tawakal hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah, beribadah, bergantung apa saja, dia hanya bergantung dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fa amaluhu lillahi fa in ahabba ahabba billah. Lanjutannya kata beliau, hati yang selamat adalah hati yang betul-betul amalannya semua, bahkan kehidupannya ini diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu. Innal salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, puasaku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fa in ahabba ahabba billah. Kalau dia mencintai, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat, cinta itu ada cinta karena Allah dan ada cinta karena selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berteman karena kecintaannya kepada Allah. Orang itu beriman, maka dia mencintai temannya tersebut, bukan karena hartanya, bukan karena yang lain. Kalau dia mencintai sesuatu, cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul ifat sekalian. Kita berukhuwah. Kita berislam, berjamaah, berukhuwah. Bukan urusan-urusan duniawi yang menjadikan kita berukhuwah. Tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in abghada abghada fillah. Kalau dia membenci, membenci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita benci seseorang bukan karena dia bukan golongan kita, bukan karena dia bukan satu suku dengan kita. Tapi kita lihat, kita membenci kemaksiatan, kita membenci orang yang melakukan maksiat bukan karena dia bukan satu kelompok dengan kita, tetapi kita dasarkan atas kebencian kepada Allah SWT. Ini susah, perlu latihan, perlu tamrinat, perlu latihan untuk supaya hati kita ini cinta karena Allah dan membenci juga karena Allah SWT. Wa in a'ta'a lillah wa in mana'a mana'a lillah. Kalau dia memberi sesuatu karena Allah SWT, kalau dia menahan sesuatu juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yakfihi hadza hatta yaslima min al-inqiyad wa tahkim li kulli ma ada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hatta yusallima min al-inqiyad wa tahkim li kulli ma ada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau belum cukup kalau seperti ini. Nanti dikatakan hati itu selamat kalau hati tersebut sudah betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melaksanakan ibadah, dia melaksanakan puasa, dia melaksanakan kebaikan-kebaikan bukan karena lagi tuntutan-tuntutan siapa saja, tapi karena kecintaan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga disebutkan wal qalbu salimu aidan wal ladzi salima min asy-syirki wal ghil wal hiddi wal hasad wal syukh wal kibr wa hubbid dunya war ri'ata fa salima min kulli afatin tubahiduhu min Allah wa salima min kulli qatin yaqta'u anillah fa hadzal qalbu salim fi jannatin mu'ajjalatin fid dunya wa fi jannatin fil barzakh wa fi jannatin yawmal yawmil ma'ad wa la tatimmu tamatun musafan hatta yaslim min khamsati asya hatta yaslam min khamsati asya. Kata beliau, hati yang selamat ini adalah hati yang selamat daripada kesyirikan, kebencian, hasad, iri dan dengki, rasa sombong, cinta dunia dan kepemimpinan, selamat daripada segala sesuatu yang merusak hati tersebut yang menjauhkan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selamat dari apa yang bisa menghalangi dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati yang selamat ini dia mendapatkan surga di dunia berupa ketenangan. Orang yang hatinya selamat di dunia juga dia merasa tenang, tentram, pokoknya hanya Allah saja yang ini. Dan di alam barzah nanti dia juga mendapatkan ketenangan, mendapatkan surga. Lebih-lebih lagi di akhirat. Maka selamatnya hati tersebut di sekalian, selamatnya hati tersebut tidak lepas daripada ya beberapa perkara, di antaranya adalah kesyirikan. Makanya orang yang bisa selamat daripada kesyirikan, insya Allah dia akan mendapatkan ketenangan dan ketenteraman. Tapi sehebat manapun hati seseorang, kalau dia masih bergelimang dengan kesyirikan, maka dia tidak akan bebas, dia tidak akan mendapatkan ketenangan. Karena orang-orang yang bertauhid akan mendapatkan ketenangan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, ketentraman, wa hum muhtadun, dan dia mendapatkan petunjuk daripada Allah. Makanya sekalian, orang yang terjatuh dalam kesyirikan, dia pasti akan merasakan kesusahan-kesusahan. Yang kedua yang bisa menjadikan selamat hati tersebut adalah ya, selamat daripada bid'ah yang menyelisih sunnah. Orang yang melakukan bid'ah, ya itu berarti rusak, karena dia tidak mencukupkan diri dengan apa yang ada di diberi Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah selamat dari sahwat, ya selamat dari sahwat. Kemudian yang keempat adalah selamat dari kelalaian dan hanya melihat Allah. Yang terakhir adalah dia betul-betul bisa mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi kalau orang sudah menghindari syirik, menghindari bid'ah, menghindari kelalaian, bisa melemahkan atau bisa mengalahkan syahwatnya dan betul-betul bisa mengikhlaskan diri kepada Allah, maka insya Allah hamba tersebut akan memiliki hati yang selamat. Sekalian, orang yang hatinya selamat, pertama dia akan mendapatkan ya ketenangan hati, dan ya hati tersebut akan menjadi betul-betul yang bisa menjadi tempat penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sekalian dengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu ayat yang sering kita baca, yaitu surat An-Nahl ayat 97. Ya, surat An-Nahl ayat 97 Allah SWT berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan, dia dalam keadaan beriman, maka kami persiapkan baginya kehidupan yang baik, dan sungguh kami akan membalas mereka dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan sewaktu di dunia. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menyebutkan, wa qad ja'ala Allahul hayata thayyibata li ahli ma'rifati wa mahabbatihi faqala ta'ala. Beliau mengomentari ayat ini bahwasanya ya Allah SWT menjadikan hak kehidupan yang baik itu bagi orang-orang yang hatinya selamat dan memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwan sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, kalau hati seseorang itu selamat, maka keutamaan yang kedua yang akan dia dapatkan adalah istinaratul qalbi wan sirahihi. Hatinya itu akan bersinar. Kemudian hatinya tersebut akan merasa lapang dan tidak sempit. Itu kalau hatinya selamat. Beda ya sekalian. Orang-orang saat sekarang ini, orang-orang yang hidup-hidup di akhir zaman ini, kenapa banyak orang yang bunuh diri? Kenapa banyak orang yang merasakan kehidupannya sempit? Kenapa banyak orang yang selalu yang merasa tidak puas dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah berawal daripada hati yang sudah tidak selamat, hati yang sudah tidak sehat lagi. Makanya hati yang sehat akan dijadikan ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketenangan, ketentraman, kelapangan dada. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang firman Allah di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Nur ayat yang ke-30, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, Allahu nuru samawati wal ard, matalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbah fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun dhurriyyun yuqadu min shajaratin mubarakah, zaitunatin la syarqiyyatin wa la ghardiyyah, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamtassu nar, nurun ala nur, yahdi Allahu li nurihi man yasha, wa yadhribu Allahu al-amthala lin-nasi wallahu bi kulli syai'in 'alim. Ayat ini buat kalian yang adalah perumpamaan bagi orang-orang yang Allah sebutkan, ya orang-orang yang betul-betul hatinya berisi dengan keimanan. maka hatinya akan longgar, hatinya akan tersinari dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan, qala Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab mengatakan, matalu nuri bil qalbil muslim wa hadha huwa an-nur alladhi awdahahu Allah fi qalbi 'abdihi min ma'rifatihi wa mahabbatihi wa imanihi wa dhikrihi wa huwa nurul nuruhu alladhi anzalahu ilayhim fahyahum bihi wa ja'alahum yamshuna bihi bainan nasi wa asfalahu fi qulubihim. Kata Ubay bin Ka'ab mengomentari ayat ini, perumpamaan cahaya itu adalah sebagaimana hati orang mukmin, yaitu cahaya yang telah disimpan oleh Allah di dalam hati hambanya, di mana hamba tersebut mengetahui Allah, mencintai Allah yang mengisi hatinya dengan keimanan dan berzikir kepadanya. Dan cahaya ini adalah cahaya yang diturunkan kepada mereka untuk menghidupkan mereka dan menjadikan mereka berjalan di muka bumi ini dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah. Makanya sekalian, ya ini keutamaan yang kedua yang akan didapatkan bagi orang-orang yang hatinya bersih. Kemudian Syekhul Islam pernah menyebutkan begini, wa aslu salahil qalbi hayatuhu wastinaratuhu. Kebaikan hati adalah merupakan kehidupan seseorang dan yang bisa menyinarinya. Karena di dalam doa Allah Rasulullah telah mengajarkan, Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina. Ya Allah, jadikanlah Qur'an itu adalah sebagai penyejuk hati kami dan sebagai cahaya-cahaya yang dijadikan. Kemudian yang ketiga atas kalian, manfaat atau faedah daripada hati yang selamat itu, dia bisa mengetahui kebenaran dan bisa membedakan dengan kebatilan. Dia akan bisa memperhatikan ayat-ayat Allah dan mendapatkan pelajaran-pelajaran daripada kejadian-kejadian yang ada. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Orang yang hatinya selamat, dia bisa membedakan antara yang hak dengan yang baru. Makanya Rasulullah pernah ditanya tentang oleh seseorang bagaimana dia harus bersikap kalau menghadapi sesuatu. Maka Rasulullah katakan apa? Istafti qalban. Apa itu artinya? Coba tanyalah kepada hati. Tanyalah kepada hati nurani. Kalau dia masih selamat, hati itu masih selamat, masih bersih, maka dia akan bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Kenapa orang sekarang susah membedakan mana hak, mana yang batil? Tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Susah membedakan. Tidak tahu. Bahkan yang halal dianggap yang haram, yang haram dianggap sesuatu yang halal. Atau bahkan ya, dia mengatakan, jangankan yang halal Ustaz, yang haram saja susah. Ini muncul akibat apa? Karena hati yang sudah tidak selamat. Hati yang sudah tidak bersih. Kalau kita cenderung melakukan maksiat, cenderung suka yang maksiat-maksiat, maka ketahuilah hati kita itu sudah bukan hati yang selamat. Jadi orang yang selamat, dia bisa melihat ayat-ayat Allah, baik itu ayat-ayat yang lahir, yang nampak, maupun ayat-ayat yang tidak nampak. Dia bisa merasakan pelajaran. Kalau dia nasihati, dia bisa terpengaruh dengan nasihat itu. Dia bisa menerima. Dia bisa lembut hatinya. Di mana Allah SWT berfirman mengancam orang-orang yang tidak mempergunakan hatinya, lahum walaqad zara'na li jahannam katsiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh kami akan penuhi neraka jahannam itu dengan jin dan manusia karena mereka punya hati tapi tidak mau menggunakan hatinya tersebut. Allah juga ancam dalam surat Al-Hadid. Allah sebutkan, alam ya'ini alladzina amanu an tashaa'a qulubuhum li dzikrillah wa man nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaaba min qablu fatala alaihimul amadu faqatat quluhum wa katsirun fatikun. belum datangkah pelajaran bagi orang-orang yang beriman? Dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang ahli kitab. Lama mereka mendapatkan Alkitab, akan tetapi hati mereka tak menjadi keras. Fatala alaihul amadu fafatat kuluhum wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Hadid ya ayat yang ke-28, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Berkata Al-Allamah Syekh Muhammad Amin Syafi'i, ya wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi ay yani ilman wa hudan ya tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil. Kata yang Syafi'i ya dalam tafsirnya, nuran artinya adalah ilmu petunjuk yang kalian bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jadi kesimpulannya sekalian, hati yang selamat ini adalah hati yang betul-betul tujuannya adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya semua apa yang dia lakukan dia tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Cintanya, niat-niatnya, semuanya dia hanya tujukan kepada Allah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati yang kedua adalah hati yang mati. Hati yang mati di hati kalian adalah hati yang tidak ada kehidupan di dalamnya, gelap gulita. Dia tidak mengetahui Allah, dia tidak tahu Tuhannya, dia tidak menyembahnya dengan perintahnya, dia tidak mencintai dan tidak meridhoi apa yang dicintai diri oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang mati ini adalah hati yang selalu bergerak mengikuti hawa nafsunya saja. Bahkan dia selalu menyukai perkara-perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selalu mencari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai, dia takut berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia cinta, cinta karena hawa nafsunya. Kalau dia benci, benci karena hawa nafsunya. Kalau dia memberi, memberi karena hawa nafsunya. Kalau dia tidak memberi, tidak memberi karena hawa nafsunya. Dan hawa nafsunya lah yang menjadi panglimanya. Dan hati yang seperti ini adalah hati yang jahil, yang tidak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, dan seluruhnya hanya kelalaian yang wal'iyadzu billah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang memiliki hati yang seperti ini. Dia tidak suka yang namanya nasihat. Dia justru mencintai ya apa yang diperintahkan oleh syaitan. Bahkan wa ya ajaban, orang soleh mengatakan ya ajaban minan nasi ya bukuna ala man mata jasaduhu wala yabkuna ala man mata qalbuhu wa huwa ashad. Kata sebagian ulama kita, orang-orang yang sering mengatakan ya ajaban, sungguh menakjubkan dari kondisi manusia yang menangis tatkala ya dia ketinggalan atau mata atau salah seorang dari keluarganya meninggal, sementara dia tidak menangis tatkala hatinya sudah mati, padahal itu adalah lebih berbahaya. Maka pemukhalatu sahibi hadzal qalb saqmun mu'asharatu tammun wa mujalasatu hadatun. Kata ulama kita, berteman, berkumpul dan bercengkrama dengan orang yang memiliki hati seperti ini hanya akan menimbulkan penyakit. Bergaul dengannya hanya akan menimbulkan racun, dan duduk-duduk dengannya adalah sebuah kehancuran. Ini sekalian gambaran hati yang kedua adalah hati yang mati. Kemudian yang ketiga adalah hati yang sakit. hati yang sakit ini adalah hati yang terkadang dekat dengan Allah, tapi terkadang dia juga jauh dengan Allah. Hati yang terkadang taat, tapi terkadang juga maksiat. Hati yang terkadang cenderung bisa menangis karena ketaatannya, bisa menangis karena dosa-dosanya, tapi kadang dia tertawa dengan dosa-dosa dan kemaksiatan. Waliyullah. Ada keimanannya, tapi juga ada titik-titik yang keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, "Wa maradul qalbi nawmul fasadi yahsudu lahu wa yufsidu bihi wa tasawwuruhu wa tasawwuruhu wa iradatuhu fa tasawwuruhu yufsidu bi syubhat allati yudhiku lahu hatta la yara al-haq aw yarahu ala khilafi ma huwa alayh." Jadi hati yang mati ini, sekalian, hati yang sakit ini adalah, ya, kesimpulannya adalah hati yang terkadang mengajak kepada ketaatan, tapi terkadang mengajak kepada kemaksiatan. Dan ini mungkin hati-hati kita, wallahu a'lam. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang mati atau hati yang sakit ini, tanda-tandanya diantaranya adalah maksiat itu tidak membuatnya sakit. Maksiat tidak membuat hatinya menangis, tidak membuat dia bisa meneteskan air mata. Bahkan terkadang dia berbangga dengan kemaksiatannya tersebut. Ini tiga jenis hati sekalian. Kemudian diantara penyebab atau yang menjadi racun hati, yang menyebabkan hati menjadi sakit adalah diantaranya kasratul kalam bila faedah. Banyak berbicara, banyak mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat, banyak menjerit-jerit, itu bisa, atau berbicara yang tidak bermanfaat, banyak tertawa, itu akan bisa mematikan hati kita atau membuat sakit. Fudulul kalam, ya, alangkah banyaknya orang sekarang ini yang banyak berbicara tanpa faedah. Padahal lisan inilah yang akan bisa mengantarkan seorang ke dalam neraka. Yang kedua adalah fudulul nabar, banyak melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Mata itu sekalian, itu menjadi panah syaitan. Kalau mata sudah melihat yang haram, kemudian masuk ke dalam hati menimbulkan hal-hal yang tidak, yang mengenakkan hati, meracuni hati. Yang ketiga adalah fudulu ta'an, terlalu banyak makan. Orang yang banyak makannya biasanya dua saja. Kalau tidak naik syahwatnya, dia banyak tidurnya. Kalau orang banyak makan, naik syahwatnya, kemudian dia tidak bisa menahan diri, dia melakukan maksiat. Atau yang kedua, banyak tidur. Orang yang banyak tidur, kurang ibadah, dia tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya man kathura aqluhu kathura nawmuhu. Ya. Man kathura nawmuhu qallat ibadatuhu. Siapa yang banyak makannya, banyak tidurnya. Siapa yang banyak tidurnya, kurang ibadahnya. Jelatuk dari belakang, "Ustaz, naumun shahih ibadah, Ustaz. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah, Ustaz." Ada hadisnya. Hadis yang dhaif, yang lemah. Sudah dibahas ya sama Ustaz Bahtiar. Ya, saya kira sudah. Jadi ini sekalian, apa tadi penyebab hati itu menjadi berpenyakit? Fudulul kalam, banyak berbicara yang tidak bermanfaat. Yang rupi sana, rupi sini, dengan rupian sana, dengan rupian sini, ya, sehabis satu judul pindah ke judul yang lain, duduk dalam satu majelis lebih daripada salah judul yang keluar dari pembicaraan. Bicara satu ini terus bicara, itu akan menyebabkan hati menjadi berpenyakit. Yang kedua apa tadi? Fudulul Udhuluna berbanyak melihat yang diharapkan oleh Allah, baik ikhwan maupun akhwat. Hati-hati ya, sekarang ini kita harus berhati-hati, terutama dekat-dekat bulan Ramadan ini ya, banyak pemandangan yang kita tidak mencari biasa yang mancing-mancing di depan mata kita. Itu kita jaga diri, apalagi yang masih bujang ya, yang masih bujang atau masih gadis, yang sudah berkeluarga saja tidak sedikit zaman sekarang ini yang terjatuh dalam maksiat. Banyak melihat yang diharamkan oleh Allah SWT. Segera istighfar. Kalau melihat tanpa sengaja, segera beristighfar. Itu rezeki. Pandangan pertama, ya, tanpa disengaja kita segera beristighfar kepada Allah. Dan jangan diulangi lagi dengan pandangan kedua. Rasulullah katakan, wahai Ali, janganlah kau ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan keduamu. Karena yang kedua, ya, yang pertama adalah bagianmu, yang kedua adalah dosa. Yang susah kalau melihat, ya Ustaz ini belum habis ini pandangan pertama. Pandangan pertamanya belum habis-habis, sudah berapa menit. Padahal itu yang dimaksudkan adalah yang tanpa sengaja kita melihat, misalnya tanpa sengaja kita terus berpaling dan beristighfar kepada Allah SWT. Dan kalau kita bisa seperti ini sekalian, kita akan mendapatkan kelezatan yang luar biasa. Kalau kita bisa takut meninggalkan apa yang diharapkan oleh Allah, kemudian kita betul-betul berharap kepada Allah SWT, kita akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, ketenangan hati. Kalau kita bisa meninggalkan maksiat, kemudian kita berharap kepada Allah SWT. Udhulun, banyak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita udhulun ta'am, banyak makan. Yang terakhir adalah udhulun muqalaqah, terlalu banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kurang ibadahnya, kurang keimanannya. Ini juga akan menyebabkan hati kita menjadi mati atau menjadi sia. Kemudian sekalian, di antara beberapa penyakit hati yang bisa kita sebutkan, ya, penyakit-penyakit hati, penyakit hati itu banyak sekali sekalian. Sombong, ujub, hasad, cinta dunia, cinta ketenaran, suudzon, dan perkara-perkara yang lain. Semua hal atau semua perkara yang sifatnya tercela di dalam agama ini, itu adalah merupakan penyakit hati. Betapa banyak orang bisa menundukkan, atau betapa banyak orang bisa ya, melakukan amalan-amalan secara lahirnya bagus, akan tapi perkara hatinya dia susah ditebak kecuali Allah SWT. Ada orang yang sudah mau beramal tapi jatuh kepada ujub dan riya, hasad, iri dan dengki. Sekarang ini yang penyakit hati seperti ini banyak melanda masyarakat kita. Kalau masyarakat kita bisa meninggalkan penyakit-penyakit hati ini, insya Allah semuanya akan aman. Maka bagaimana caranya sekalian? Bagaimana caranya kita mengobati hati kita yang terkena penyakit-penyakit seperti itu? Yang pertama itu sekalian, betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati-hati kita ini adalah di antara jari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menyebutkan, "Lafal bani Adam baina isbi'aini min asabi'ir Rahman." Ya. Hati anak Adam itu di antara dua jari daripada jari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuqallibuhu kaifa yasha. Dibolak-balikkan kapan saja Allah menghendaki. Makanya doa yang diajarkan oleh Nabi apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala di ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala Allah. Ya Allah yang membalikkan hati, balikkanlah hati ini kepada agama. Ya mutarrif al-qulub, yang memalingkan hati, palingkanlah hati ini kepada ya, kepada ketaatan kepada Allah. Makanya sebagian ulama mengatakan sumnial qalbu taqallubi. Hati dikatakan hati karena dia berbolak-balik. Yang kedua adalah memperbanyak amalan-amalan sunnah. Memperbanyak amalan-amalan sunnah dan bisa meneteskan air mata tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir, berteman dengan orang-orang yang baik, berteman dengan orang-orang yang sahabat, orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki hatinya. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wala tu'ayna ka'annahum yuridu zinatal hayatid dunya. Dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya, yang beribadah kepada Allah pada waktu pagi dan petang, yang mereka mengharapkan keridhaan Allah. Dan jangan kalian palingkan penglihatanmu dari mereka hanya untuk menginginkan kesenangan-kesenangan yang sifatnya duniawi. Kemudian jauhi orang-orang yang lalai. Ya, jauhi orang-orang yang lalai yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah atau ilmuilah bagaimana setan-setan itu, bagaimana setan bisa masuk ke dalam hati manusia. Madakhil syaitan, pintu-pintu setan itu masuk ke dalam hati manusia, perlu kita ketahui supaya kita bisa menjauhi yang namanya kesyirikan, bisa menjauhi yang namanya penyakit-penyakit hati tersebut. Kemudian yang terakhir, ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan hati-hati kita adalah hati-hati yang selamat, hati-hati yang bersih, hati-hati yang suci, yang selamat daripada maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdih. Syadu ala ila ila ila wa atubu ilaih. Banyak orang yang mengajak kepada maksiat daripada yang mengajak kepada kebaikan. Maka ya tadi caranya, salah satu caranya adalah aktif ikut kegiatan seperti ini, kemudian banyak berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ya, hati kita itu ibaratnya baterai yang perlu dicas juga. Kalau sudah habis baterainya, kalau tidak dicas itu biasa ya bisa habis betul. Akhirnya kita berbalik senang kepada perkara-perkara maksiat. Dan memang itu kelihatan, hati manusia itu lemah. Hati manusia itu lemah. Ya, dan cenderung mengikuti syahwat, hawa nafsu. Senangnya yang enak-enak. Senangnya yang dirasakan nikmatnya itu cepat. Tidak mau yang namanya susah-susah. Ibadah itu terkadang secara tabiat kebiasaan kita malas. Ya, tapi ya caranya supaya terjaga, berdakwah di kelas kita. Berdakwah di kelas di kampus. Karena kalau kita dakwah, kita ajak semakin banyak orang yang soleh, semakin banyak teman-teman kita. Karena kalau kita sudah sendiri kemudian tidak bersemangat berdakwah, ya akhirnya ya kita terasing dalam kesendirian kita. Ya, mau cari orang yang baik-baik susah. Makanya ya supaya menjadi baik kita harus perbanyak orang-orang yang baik di kampus kita dengan berdakwah. Jangan segan-segan beramal ma'ruf nahi munkar. Ajak ayo kita sholat, ayo kita atau kasih buku, baca buku dan sebagainya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mengobati hati yang sudah terlanjur hitam karena maksiat yang kita lakukan? Benar. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Allah yang hasan, bahwasanya seorang itu apabila berdosa dia dititikkan satu titik di dalam hatinya tersebut. Nuktah itu ibaratnya satu titik yang titik itu kalau dilemparkan langsung pecah, dia menyebar. Itu nuktah. Iya. Nuktatun saudara. Jadi kalau semakin banyak titiknya, lama-lama gelap, lama-lama berkarat. Yang seperti ini ya harus di apa kalau berkarat? Dibakar dulu ya supaya hilang karatnya. Artinya kalau mau dipukul harus pukulan yang keras ini orang hati ini. Dia harus bertobat betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dia harus bertobat betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mensucikan dirinya. Qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Makanya kepada kalian yang pertama dia harus bertobat supaya bersih hatinya tersebut. Ini dia mengganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, mengganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Wallahu a'lam. Ya, nanti dulu terakhir. Bagaimana hukumnya apabila seorang banyak tertawa karena disebabkan sesuatu hal yang lucu, nonton komedi misalnya? Tertawa yang memang sesuatu itu adalah perkara yang lucu tanpa dibuat-buat, itu ya kalau tertawanya Nabi itu tersenyum, tidak ngakak seperti kebanyakan kita ya. Jadi kalau tertawa itu memang bisa membuat hati kita keras. Makanya Rasulullah SAW sebutkan, lau ta'lamu nama a'lam la bakaitum katsira wa la dhahiktum qalila. Seandainya kamu tahu, niscaya kamu banyak menangis dan sedikit tertawa. Hati-hati, banyak tertawa itu bisa menyembuhkan penyakit. Ya, rata-rata itu kalau pelawak dia punya penyakit ya apa? Jantung. Kalau tidak jantung dia kanker otak. Itu penelitian itu, orang yang banyak tertawa. Makanya hati-hati, jangan pernah ya mempunyai cita-cita berprofesi menjadi komedi atau menjadi pelawak. Bahkan Rasulullah ancam orang yang berbohong untuk membuat orang tertawa, maka dia berbohong untuk membuat orang tertawa, maka dia terancam dengan dosa. Apalagi bohongnya dengan maksiat lagi, yang membuat tertawa dengan melakukan maksiat. Tapi kalau melihat sesuatu yang lucu, yang memang tanpa disengaja itu lucu, ya tertawa tapi sewajarnya, jangan terlalu berlebihan. Ya jadi ya nonton komedi sebaiknya tinggalkan. Ya karena komedi itu sendiri ya bagaimana dalam pandangan agama kita, apalagi campur. Biasa pelawak-pelawak kita saat sekarang ini banyak maksiatnya. Karena yang dibicarakan adalah biasa perempuan. Ya bicara macam-macam larinya ke perempuan, ke hubungan suami istri apa semua. Hal-hal yang ya purnu-purnu larinya. Ini maksiat semua. Makanya ya jangan nonton komedi. Tapi kalau pas jalan-jalan lihat sesuatu yang lucu dan memang itu lucu, tidak dua-dua ya tertawa, tapi ya jangan berlebihan. Apalagi akhwat, ya jangan sampai tertawanya terdengar 100 meter. Nanti ikhwan ulama tidak jadi. Ya, jadi kalau orang sudah melakukan maksiat, kemudian dia bertobat, insyaallah Allah SWT akan berikan cahaya pada dirinya, ilmu akan didatangkan, hidayah akan turun. Bagaimana terapinya bagi orang yang sudah merasa bahwa hatinya telah terkunci? Bagaimana cara meyakinkan dirinya bahwa Allah dapat mengampuninya? Dan apakah hatinya masih bisa selamat? Jangan pernah kita ibarat kalian menyangka bahwa hati kita itu sudah mati. Kita harus berbaik sangka kepada Allah. Kalau Rasulullah mengatakan dalam sebuah diskusi, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi, saya itu tergantung prasangka hambaku. Ya, jangan pernah mengatakan memang saya ini hatinya ini sudah mati, sudah tidak ada harapan. Pokoknya hati saya ini sudah mati pokoknya. Ya, kamu sendiri yang membuat mati, padahal belum mati. Ya. Artinya apa? Jangan pernah mengatakan bahwa hati kita ini sudah terkunci mati, sudah tidak ada pintu taubat lagi. Tidak. Pintu taubat masih terbuka selama nafas kita masih dikandung badan. Sebelum nafas kita ditenggorokan, sebelum matahari terbit dari barat. Sebelum itu, maka taubat kita diterima. Beri kabar gembira tentang janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini ada berbeda sedikit ini. Apa tindakan seorang akhwat jika ada pria ya atau yang belum baik akhlaknya, ya singkatnya belum tertarbiyah, yang melamarnya? Ya, akhwat ini segera melaporkan ke murabbiahnya, bilang sama murabbiahnya, ya Umi, carikan saya pasangan yang tidak sama duluan. Ya, menyampaikan kepada murabbiahnya dan tidak usah terlalu banyak kriteria supaya gampang. Ya, kalau terlalu banyak kriteria susah. Ya, nanti gua mau lamar, mas kawinnya harus 10 gram, uangnya 20 juta. Ya, ini susah dan repot. Ya, makanya kalau akhwat seperti ini, ya ada beberapa cara. Cara yang pertama, sampaikan sama murabbiahnya, sama pembinanya, ya bahwa saya sudah siap menikah. Ya, yang penting syaratnya beriman saja. Mas kawin tetap ada, karena itu kewajiban sang laki-laki. Kalau itu juga malu-malu, bilang sama orang tuanya, ya maaf, saya ini mau kawin, tapi saya mau yang orangnya begini-begini. Ya, disampaikan kepada orang tuanya. Sini ada yang lucu. Zikir adalah obat hati. Terus mana yang lebih afdol, berzikir pagi hari atau mendengar permai baru di testa? Ya, pemerhati permai baru. Mendengarkan ilmu adalah bagian berzikir kepada Allah. Baca Quran bagian zikir kepada Allah. Sholat juga berzikir kepada Allah SWT. Maka setelah sholat lima waktu, setelah zikir yang wajib, yang sunnah, setelah sholat, kalau kita mau mengaji, mau mendengarkan ilmu, itu adalah bagian daripada berzikir kepada Allah SWT. Jangan disangka bahwa zikir itu hanya sekedar ucapan subhanallah, alhamdulillah. Makanya orang-orang yang berilmu itu dalam Al-Quran disebutkan ahli zikir. Ya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Orang-orang yang kita tahu. Jadi berzikir itu bukan terbatas pada zikir yang subhanallah alhamdulillah. Bahkan Rasulullah tatkala disebutkan raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surga, apa itu? Hilakun zikir. Ya, halaqah zikir, bukan zikir jama'i dipimpin halaqah, satu halaqah dipimpin, bukan, tapi majelis-majelis ilmu. Jadi ya divariasikan. Yang mau berzikir sambil mendengarkan tersesat juga bisa kan? Subhanallah, ketelinganya juga dengar. Alhamdulillah. Artinya ya luas lah di sini. Kalau mau lihat yang paling afdal, karena tidak ada hadis yang mana yang paling afdal ya. Yang jelas apa yang paling tepat yang perlu kita pelajari di sini. Iya. Bagaimana kalau hati seorang sudah sakit? Bagaimana obatinya ya? Obatinya seperti tadi. Bertobat dulu, kemudian belajar ilmu, bergaul dengan orang yang baik, banyak berdoa kepada Allah SWT. Iman itu memang iman orang yang beriman itu naik turun nih pas kalian dan akhwat ya. Naik turun. Jadi orang yang naik turun itu wajar. Tapi yang penting jangan sampai iman tersebut lepas daripada ya hati kita, waliyadzubillah. Kemudian bagaimana agar mencintai Allah lebih dari siapapun dan apapun? Caranya adalah kita tahu tentang Allah SWT, tahu ilmunya. Mengetahui Allah bukan hanya sekedar pengetahuan yang lahir, akan tahu bagaimana pengetahuan tentang Allah itu betul-betul sampai mendalam ke dalam hati kita, dan itu bisa menimbulkan amalan-amalan yang baik. Ya, bagaimana cara kita mendengarkan kata hati? Soalnya kalau saya mau mendengarkan kata hati, biasanya ada bisikan. Ada bisikan, yang mana yang harus didengarkan? Yang penting jangan seperti orang sufi. Ya, bisikan hatinya dianggap wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang hati kita itu, ya hati itu kita tidak bisa dibohongi. Kapan kita lakukan maksiat biasanya sesak hati kita. Kapan melakukan yang keliru sesak hati kita. Tapi terkadang hawa nafsu kita mengalahkan perasaan kita, mengalahkan hati kita. Makanya kalau kalian ya lihat-lihat, kalau antum melakukan kira-kira satu kesalahan dan hati bergejolak, ya ikuti yang benar sambil minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau terhadap perkara yang halal dan yang haram, jangan tanya hati ya, tapi tanya syariat. Ya, bagaimana menurut perasaan ini, bagaimana hati saya berbicara? Padahal sahabat yang ikut, hawa nafsunya yang ikut, akhirnya halal ini, halal saja, padahal itu perkara yang haram. Jadi dalam kondisi hal-hal yang sudah jelas dalam nasnya, ya tidak perlu lagi kata hati, yang jelas itu adalah perkara yang halal dan haram. Tapi yang dimaksudkan di sini kata hati perkara adalah bisikan-bisikan yang memang artinya ajakan-ajakan itu. Ya. Yang kita ikutilah yang baik-baik, kalau yang buruk kita harus ya tolak daripada bisikan-bisikan tersebut. Wa min syarril waswasil khannas. Karena memang setan itu senantiasa membisikkan ke dalam dada-dada manusia. Ya, kita cukupkan sampai jam 3 ya. Bagaimana kita membantah atau menyampaikan kata yang bagus orang-orang yang mengatakan bahwasanya yang penting hatinya. Ya. Yang penting hatinya, Bos. Ya. Yang penting hatinya. Contohnya tidak perlu pakai jilbab, yang penting hatinya bagus. Sebenarnya apa yang lahir itu adalah ya apa istilahnya? Apa yang nampak itu biasanya apa yang ada di dalam hati. Apa yang keluar dari lisan, apa yang nampak dari anggota tubuh kita, inilah yang ada di dalam hati kita. Ya, kalau kita katakan yang pertama bahwasanya Islam ini bukan hanya mengatakan yang penting baik hatinya. Karena Islam ini juga memerintahkan ya untuk pakai jilbab dan sebagainya. Untuk menutup aurat, untuk melakukan amalan-amalan yang sifatnya lahiriah, meskipun perkara hati juga diperhatikan. Yang kedua, hati yang bagus, hati yang baik itu pasti nampak di anggota tubuhnya. Ya, tidak mungkin orang yang berbuat maksiat kemudian mengatakan hati ini tetap bersih, kan ini lahiriah saja. Ini tidak bisa. Ya. amalan yang lahir itu harus sesuai dengan amalan yang batin. Makanya perlu diperhatikan, siapa yang batinnya sama dengan lahirnya itu masih lumayan, siapa yang batinnya lebih bagus dari lahirnya itu adalah yang afdol, siapa yang lahirnya lebih baik daripada batinnya itu yang perlu dicurigai. Ya siapa tahu di diri kita, terkadang kita ini memang ya wajadubillah nas'alullah al-afiyah, lahir kita itu lebih baik daripada batin kita. Orang yang seperti ini, amalan lahir lebih baik daripada amalan batin, cepat-cepat istighfar kepada Allah SWT, cepat-cepat hati-hati ya, kita kembali kepada Allah SWT. Ya, kalau mendekati orang-orang yang lalai untuk mengajak berdakwah, ya insya Allah tidak mengapa, itu bukan termasuk yang lalai. Ya, saya memiliki seorang sahabat yang dominan sangat akrab dengan lawan jenis. Ya, bagaimana saya dapat bergaul dengan sahabatku? Apakah saya tidak bersahabat lagi? Pertama dinasihati bahwasanya Islam ini mengajarkan kaum wanita itu untuk tidak terlalu akrab misalnya dengan kaum laki-laki atau sebagainya, kalau itu bukan mahramnya. Ya, maka dalam hal ini nasihati dia dengan cara yang baik, berikan buku-buku dan doakan. Ya, kalau misalnya kita bersahabat, ya selama dalam dia dalam kebaikan kita bersahabat. Tapi kalau dia lagi bersama lawan jenis, ya jangan bersahabat dalam kondisi ini. Ya. Jadi kalau dia dalam keadaan sendiri, ya dan kita bisa menasihati, nasihati. Tapi dalam kondisi yang dia sedang melakukan maksiat, kita tidak boleh bersama. Ya ini agak lucu ini pertanyaannya. Biasa kita saksikan ikhwan maupun akhwat yang dari jarak jauh itu ya apa di sini bahasa penyetel tersenterbel lah ya, dari jarak jauh bagaimana ini Ustaz? Apa masuk hati yang sakit, apa bagaimana sifatnya? Kalau niatnya mau mengawini, mau menikahi, boleh melihat dari jauh atau dari dekat. Misalnya seorang ikhwa betul-betul mau kawin, terus mau cari tahu, ya bahkan disebutkan dalam riwayat ada seorang sahabat yang dia naik ke loteng. Dia naik ke loteng untuk melihat si perempuan tersebut. Niatnya betul-betul bulat mau menikahi, bukan hanya untuk ya lihat-lihat saja, bukan untuk seperti itu. Tapi memang mau dikawini. Bahkan curi pandang bisa. Artinya si wanita tidak tahu kita mencuri, melihatnya dalam kondisi memang mau kawini dia, itu diperbolehkan. Tapi sekali saja. Setelah kita tahu si wanita itu, ya. Makanya yang syar'i tidak usah curi-curi. Datang saja ke orang tuanya, saya mau lihat anak tak, Pak. Ya, gentleman saja. Jangan takut-takut. Tapi harus ada, ya, kita sampaikan kita betul-betul mau menikah. Ya, kalau memang belum juga mau menikah dan belum mampu juga, merasa diri belum mampu, ya jaga pandangan kita, baik ikhwan maupun akhwat. Untuk akhwat yang memang tidak kelihatan mereka, jaga juga. Ya, akhwat yang pakai kurda misalnya atau pakai kacamata hitam tidak kelihatan, ya jaga-jaga juga. Jadi ya kita kembalikan diri kita masing-masing. Ya kalau terpaksa kita tidak sengaja kemudian melihat, kita segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama hukumnya laki-laki melihat perempuan maupun perempuan melihat laki-laki, sama hukumnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya kullil mu'minina yaghudduna min absarihim wa kullil mu'minati yaghudduna min absarihim. Katakanlah bagi orang laki-laki mukmin, mereka menjaga penglihatannya, ya. Dan katakanlah bagi wanita-wanita mukmin supaya mereka juga menjaga penglihatannya. Karena itu lebih baik dan lebih suci untuk hati-hati kita. Dan ya, ada perkataan ulama kita, nadratun nadratun nadratan tabassuman ya kalaman wahdan wa liqa'an, dari mata yang penglihatan kemudian tersenyum, setelah tersenyum apa mengajak bicara, setelah mengajak bicara apa berjanji bertemu di suatu tempat, setelah berjanji bertemu dan akhirnya enggak tahu bagaimana. Ini fitnah ya, dan Rasulullah SAW juga wasiatkan bagi kaum laki-laki ya, bahwasanya mata raktu fitnatan asyadda ala rijal minan nisa, saya tidak pernah tinggalkan satu fitnah yang paling berat bagi kaum laki-laki adalah kecuali malah kaum wanita. Betapa banyak ahli ibadah yang terpaksa harus gugur di tengah jalan karena seorang wanita, dan betapa banyak orang-orang yang soleh terpaksa harus gugur di tengah jalan gara-gara wanita. Dan nasihat terakhir bagi para wanita, yang karena disebutkan Nabi sudah menjadi fitnah, janganlah juga yang menambah fitnah tersebut. Tutupilah aurat dengan baik, jaga diri baik-baik, lindungi diri baik-baik, supaya tidak malah menjadi besar fitnahnya bagi kaum laki-laki. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan pertolongan kepada kita dan membimbing kita ikhwan dan akhwat, para ikhwan dan akhwat kalian, dan mudah-mudahan yang memang sudah siap untuk menikah Allah mudahkan untuk kawin saja ya, dan mudah-mudahan bagi akhwat juga yang belum dapat jodohnya supaya segera dipertemukan dengan jodohnya. Qulu amin, katakan amin. Amin ya Allah. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.